Pukis, panutan kisah Islami. Kisah-kisah teladan di bulan Ramadan. Akhirnya Khalifah Umar bin Khattab menyempatkan diri berkunjung ke Syria. Seperti biasanya, ia menginspeksi semua wilayah kekhalifahan. Dalam kunjungan itu, beliau menyempatkan diri singgah ke Homs. Kota Homs ketika itu dinamai pula Kuwaifah, yang berarti Kufah kecil. Khalifah sering mendengar laporan-laporan miring dari rakyat Homs tentang gubernur kota kecil itu, Sa'id bin Amir. Tatkala Umar sampai di sana, rakyat mengeluh-elukannya. Mereka mengucapkan selamat datang. Khalifah bertanya kepada rakyat, "Bagaimana penilaian saudara-saudara terhadap kebijakan gubernur kalian?" "Iya, Khalifah." "Ada 4 macam kelemahan yang hendak kami laporkan kepada Anda." "Baik, aku akan pertemukan kalian dengan gubernur kalian." Ketika semua pihak telah berkumpul, Khalifah pun kemudian bertanya kepada rakyat, "Bagaimana penilaian kalian tentang kebijakan gubernur kalian?" Pertanyaan Khalifah kemudian dijawab oleh seorang juru bicara. "Pertama, Gubernur Sa'id bin Amir selalu tiba di tempat tugas setelah matahari tinggi." "Bagaimana tanggapanmu mengenai laporan mereka, hai Sa'id?" "Sesungguhnya aku keberatan menanggapinya. Tapi apa boleh buat? Keluargaku tidak mempunyai pembantu. Karena itu, tiap pagi aku harus membuat adonan roti lebih dahulu untuk mereka. Sesudah adonan itu siap, dimasak, barulah aku membuat roti. Kemudian aku berwudu, barulah berangkat ke tempat kerja untuk melayani masyarakat." "Nah, apalagi laporan kalian?" "Kedua, gubernur tidak bersedia melayani kami pada malam hari." "Hal itu sesungguhnya lebih berat bagi aku untuk menanggapinya, terutama di hadapan umum seperti ini. Aku telah membagi waktu, siang hari untuk melayani masyarakat dan malam hari untuk Allah." "Apalagi?" "Gubernur tidak masuk kantor sehari penuh dalam sebulan." "Bagaimana tanggapanmu, hai Sa'id?" "Sebagaimana telah aku terangkan tadi, aku tidak mempunyai pembantu. Di samping itu, aku hanya memiliki sepasang pakaian saja. Aku mencucinya sebulan sekali. Bila aku mencucinya, aku terpaksa menunggu kering dahulu. Setelah itu, barulah aku bisa keluar melayani masyarakat." "Nah, apalagi laporan selanjutnya?" "Yang terakhir, gubernur sering menutup diri untuk bicara. Pada saat-saat seperti itu, beliau biasanya meninggalkan majelis." "Masalah itu, ketika aku masih musyrik, aku pernah menyaksikan almarhum Kubay bin Adi dihukum mati oleh kaum kafir Quraisy. Aku menyaksikannya, mereka menyayat-nyayat tubuh Kubay hingga berkeping-keping. Pada waktu itu, aku mengejek Kubay, 'Sukakah engkau bila Muhammad menggantikan engkau, kemudian engkau kami bebaskan?' Ejekan itu dijawab oleh Kubay, 'Aku tidak sudi bersenang-senang sementara Nabi Muhammad tertusuk-tusuk duri. Demi Allah, jika aku teringat peristiwa itu, di mana ketika itu aku tidak sedikit pun membela Kubay, aku selalu merasa bahwa dosaku tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah yang tidak mengecewakanku." Sekembalinya ke Madinah, Khalifah Umar mengirimi Gubernur Sa'id 1000 dinar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Melihat jumlah uang sebanyak itu, istrinya berkata kepada Sa'id, "Segala puji bagi Allah. Aku ingin mempergunakan uang ini untuk membeli bahan pangan dan perlengkapan lain. Aku ingin pula menggaji seorang pembantu rumah tangga kita." "Adakah usul yang lebih baik daripada itu?" "Apapulakah usul yang lebih baik daripada itu?" "Kita bagi-bagikan saja uang ini kepada rakyat yang membutuhkan. Itulah yang lebih baik bagi kita." "Mengapa?" "Dengan begitu, berarti kita menyimpan uang ini di sisi Allah. Itulah cara yang lebih baik." Istrinya setuju. Sebelum mereka meninggalkan majelis, uang itu dimasukkan Sa'id ke dalam beberapa pundi. Lalu diperintahkannya kepada salah seorang keluarganya, Berikan pundi ini kepada janda Fulan. Berikan juga pundi ini kepada anak yatim si Fulan. Ini juga kepada Fulan yang miskin. Semoga Allah meridhoi Sa'id bin Amir. Ia menyadari bahwa cara terbaik untuk mensyukuri nikmat Allah salah satunya dengan membagi rezekinya, menginfakannya, menyedekahkannya, karena pada kebahagiaan yang kita miliki ada juga yang bisa disedekahkan untuk orang lain sebagai syukur terhadap Allah yang telah memberikan segalanya. Bila nafas akhir berhenti sudah, jantung hati pun tak berdaya, hanya menangis tanpa suara. Panutan kisah Islami. Kisah-kisah teladan di bulan Ramadan. Kisah-kisah.